jika istri tidak mau taat kepada suami. Lalu dia keluar dari rumah tidak mau pakai jilbab, padahal dia sudah dinasihati yang baik. Yani dia melakukan nusyuz, kedurhakaan, durhaka kepada suami, dan juga dia melakukan dosa tabarruj. Nah, nasihati dengan sabar, ya. Kemudian nasihat, upaya nasihat, ya. Mencari momen-momen yang tepat untuk menasihati. Jika nasihat tidak mempan, ya, wani istri yang nusyuz ada tahapannya dalam Al-Quran. Setelah ma'idah, fa'iduhunna, wahjiruhunna fil madajir. Jika ma'idah tidak mempan, maka dihajar, ya, di tempat tidur. Jika itu juga tidak ada manfaatnya, maka dorb, dipukul. Nah, maka dipukul. Nah. Dipukul dalam dengan tujuan untuk ta'dib, ya. Pukulannya bukan menyiksa, ya, sampai membuat berbekas dan membuat cacat, lah. Nah, tetapi ta'dib tujuannya untuk mengajarinya beradab, menyadarkan kesalahannya. Nah, baik, dan butuh kesabaran yang tinggi. Nah, jika berharap dia jadi baik, menjadi wanita salihah, nah, fattahullah mastata'tum. Dan ada sebagian yang berhasil. Ada sebagian yang berhasil dengan berbagai upaya, ya, termasuk diantaranya dibawa berhijrah dari lingkungan awam, dibawa berhijrah ke lingkungan komunitas Ahlus Sunnah Jamaah dekat Ma'ahad, sehingga situasi kondisi lingkungan mendukung dia untuk dinasihati. Nah, namun juga jika tidak ada hasil dan melelahkan, kemudian kesabaran juga sudah, ya, pada puncaknya, maka tidak mengapa jika diceraikan. Apakah boleh berjabat tangan setelah sholat? Buat apa berjabat tangan? Nah, Nabi alaihissalam setelah sholat berjamaah tidak berjabat tangan satu sama lainnya dengan sahabat, para sahabat satu sama lainnya. Tidak ada riwayat mereka jabat-jabatan tangan. Nah, sayyid. Setelah salam dari sholat, keluar dari sholat, menyelesaikan sholat dengan salam, maka masing-masing sibuk dengan zikir. Sibuk dengan zikir. Nah, kemudian ya, yang selesai zikirnya, jika ada sholat sunnah rawatib, rawatib ba'diyah, dia bangkit untuk sholat sunnah dua rakaat setelahnya, rawatib ba'diyah. Jika ada di antara jamaah yang ingin berjumpa satu sama lainnya, mungkin ya, mendatangi salah satu dari jamaah yang ada, ya, mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan. Nah, ingin berbincang dengan seseorang di sampingnya, ya, setelah zikir, menegurnya, tegur sapa, jabat tangan, tidak masalah. Ini bukan terkait dengan, bukan kaitannya dengan sholat. Bukan bagian dari gerakan sholat, bukan bagian dari sunnah usai sholat, yaitu berjabat tangan. Tidak. Nah, oleh karena itu jelas-jelas keliru yang dilakukan oleh sebagian orang. Setelah salam, sibuk dia, kiri kanan, depan, belakang, salami, dijabati tangannya orang yang dari segitu. Nah, kalau ini diyakini, ya, sebagai ibadah yang terkait dengan usai sholat, dan itu dianggap milik keutamaan, maka jadi bid'ah. Nah, adapun yang anda katakan tadi, ya, tidak masalah. Bukan terkait dengan sholat, bukan sunnah, ya, setelah sholat. Tetapi karena bertemu, berjumpa di masjid, setelah berzikir, nah, ingin bertegur sapa, berbincang, nah, berjabat tangan. Nah, hukum memejamkan mata dalam salat dan berdoa kehusyukan dimakruhkan oleh ulama tasabbuh dengan ibadahnya orang Yahudi dan Nasara. Nah, baik, nanti pejam mata malah banyak bayangan yang muncul, macam-macam yang muncul karena gelap. Kayaknya bukannya khusyuk. Nah, oh, khusyuk, konsentrasikan qalbu, ya, perhatikan apa yang dibaca, perhatikan apa yang dibaca, renungi, tadabburi makna-maknanya surat yang dibaca, atau zikir, doa yang dibaca, renungi maknanya, ikuti, ya, diperhatikan apa yang dibaca itu, nah, apa maknanya, itu akan membuat khusyuk. Nah, kita membuat khusyuk. Tidak butuh, ya, memejamkan mata. Adapun sesekali seseorang berkedip, misalkan. Nah, sahabat, namun sengaja memejamkan mata begitu. Sebagian orang sahabat begitu, memejamkan mata. Nah, tujuannya memejamkan mata apa? Supaya tidak melihat sesuatu yang mengganggu dia mungkin. Nah, sudah kita dengar keterangan Ibn Abdul Barr dari Al-Istidkar. Seseorang jika konsentrasi penuh dengan sholat, yang perhatikan sholatnya, gerakan dan macam sholatnya, betul-betul khusyuk, dia konsentrasi ke situ, maka dia akan tersibukkan dengan itu dari selainnya. Apapun yang ada di depannya, yang bisa mengganggu itu tidak akan berpengaruh ke dia. Dia konsentrasi penuh. Nah, dan oleh karena itu, untuk mendukung konsentrasi ini, khusyuk ini dalam sholat, hindarkan dari tempat sholat hal-hal yang bisa yulhi, melalaikan. Nah, tikar, ya, karpet, atau tempat sholat yang mungkin berwarna-warni, yang berukir, yang bisa mengganggu pikiran, bagian depan di tembok, ukiran-ukiran, atau gambar-gambar yang bisa singkirkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi, sekarang pernah sholat, dan ada kain, ya, kain bergambar. Nah, yang menarik yang digantung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi minta agar disingkirkan. Naam, amir fi anni kiramati hadi kiramati hadi fa innahu yulhini fi shalah. Naam, singkirkan, jauhkan karena sudah menggangguku dalam sholat.